Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul Fadilah, Al-Ustadz Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal beserta Ibu. Ashabul Fadilah, Al-Ustadz Kiai Haji Akrim Mariyat beserta Ibu. Ashabul Fadilah, Al-Ustadz Kiai Haji Masyudi beserta Ibu. Ashabul Fadilah, Al-Ustadz Kiai Haji Ma'ruf beserta Ibu. Ashabul Fadilah, Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad, LC/DSA PhD. Al-Mukarram, Al-Ustadz Jamaluddin beserta Ibu. Al-Mukarramun, rombongan Pondok Modern Darussalam Gontor. Al-Mukarramat, Ustazat Bima Hadi Az-Zahra, Litafidil Quran, wa ya ayyuhal hadirun fil kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil amdiyai wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pemilik akhir zaman, yang dengan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada putra Aminah, kekasih Allah, habibuna wa rasuluna, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir-akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, berdirinya kami di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara silaturahim Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal beserta rombongan dari Pondok Modern Darussalam Gontor di Pondok Tahfiz Quran Az-Zahra, Rimba Panjang, Tambang, Kampar Riau. Rimba Panjang, 3 Muharram 1444 Hijriah, bertepatan dengan 31 Juli 2022 Masehi. Acara pertama, pembukaan. Hadirin yang dirahmati Allah, agar menjadi acara yang penuh berkah, marilah dengan bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Mumtazah Nurul Jannah, santriah asal Dumai. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا بكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين عن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, ucapan selamat datang dari pengasuh Pondok Tahfiz Quran Az-Zahra, Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad, LCDSA, PhD. Dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Kiai Haji Akrim, para kiai yang tak dapat saya sebut satu persatu. Saya diajarkan Kiai Hasan, jamak kiai itu katanya kuyaha. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ibu nyai, para ustazah, anak-anak santriah sekalian. Pada kesempatan kali ini amat sangat mohon maaf kepada kiai di tengah kesibukan menghadiri walimah putra dari Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fathullah. Kami meminta sedikit waktu pada Kiai Haji Ma'ruf supaya di mampirkan, disinggahkan ke kediaman kami untuk ngalap barokah, mengambil barokah dari para kiai. Pada tanggal 28 April 2021, kiai beserta ibu nyai menikahkan kami. Pada tanggal 24 Mei, kiai mengantar kami kemari, ke rumah ini. Sebelum itu saya di Pekanbaru ini hanya 3 hari dalam 1 bulan. Lebih banyak di luar. Pernah saya hampir sebulan itu jamak kosor, jamak takdim aja sekeliling. Setelah kiai antarkan kami ke sini, sejak itu jadwal saya berubah. Tanggal 24 Mei kiai dan Bu Nyai mengantar kemari. Pada tanggal 1 Juni anak-anak santri datang. Anak 1 Juni anak santri datang, mulai masuk SMP. Ijazah formalnya SMP. Sedangkan mondoknya mengikut program perdasah Ustazah Fatimah yang membimbing. Lalu kemudian dibuka juga TK di tahun yang sama. TK Quran juga. Sudah wisuda kemarin. Kiai. Tahun ini lengkap semuanya. TK, SD juga buka 2 kelas. Dan anak-anak sekarang sudah SMP 2 kelas. Anak SMP kelas 1 dan kelas 2 ini kulluhunna majjanan. Bida'watikum. Lalu kemudian saya keluar hanya dalam sepekan 3 kali saja. 3 malam dalam sepekan, Jumat, Sabtu, Ahad pertama, ketiga, dan keempat. Selebihnya saya di sini. Berbagi-bagi. Seperti pesan kiai, di luar juga penting untuk kekuatan umat. Tapi mendidik tunas-tunas hijau supaya menjadi kader di masa akan datang juga penting. Apa yang terwujud hari ini adalah barokah dari kiai. Allah mengatur semuanya. Ketika tanah ini dibeli dulu dari salah seorang jamaah pakai kapling-kapling, tidak pernah terlintas bahwa akan menjadi tetangga dengan Kiai Ma'ruf Gontor 7 dan akan mudah kiai untuk datang kemari, hanya tinggal lebih kurang 2 km. Tadi agak jauh karena kita mutarnya jauh. Tidak pernah terlintas di pikiran bahwa saya akan dinikahkan Kiai Hasan dan Kiai duduk di pelaminan mendampingi saya. Dulu ketika saya di pesantren Darul Arafah, yang paling tinggi derajatnya adalah alumni Gontor yang mengabdi di pesantren. Level yang kedua adalah alumni pesantren. Yang ketiga anak kelas 6, yang kelima mudabbir. Yang ketujuh barulah kami rakyat-rakyat jelata semuanya. Jadi ketika Kiai rahimahullah Abdullah Syukri Zarkashi datang, kedatangan beliau ke Arafah saat itu kami sambut gegap gempita luar biasa. Saya membaca nasihat-nasihat Kiai dari kawan-kawan saya alumni-alumni Gontor yang saya baca dalam buku nasihat. Maka saya amat sangat ingin ketemu dengan Kiai. Sampai akhirnya suatu malam saya dengan Bang Fajri, kak kelas saya, ketua IKPM sekarang. Beliau mengatakan kami mau ke airport. Saya tanya, ada apa? Karena Kiai sampai. Oh, kalau saya mau ingin betul ketemu dengan Kiai, saya mau datang ke sana. Tapi saya pakai sendal jepit. Saya tahu disiplin Gontor apa bisa, kata beliau, enggak apa-apa. Dan ketika saya datang, niat saya hanya mau salaman. Kiai mengatakan, kamu mesti ceramah ke Gontor. Mesti tausiah ke Gontor. Tidak terlintas saat itu bahwa saya akan tausiah berlanjut dengan menikah dengan Santi Kriai. Lalu kemudian Kiai antar kemari semuanya. Dan Kiai mengatakan, anta tadkhulu fi hayati. Engkau Abdul Somad hidup dalam, masuk dalam kehidupan saya. Saya masuk ke dalam kehidupan Kiai. Kiai masuk dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik ridhonya buat kami semua. Tak banyak yang ingin saya sampaikan. Itu saja. Kedatangan para Kiai ke tempat ini, saya berharap mudah-mudahan melimpahlah barokah. Dimudahkan Allah segala niat kami di masa akan datang. Niat kami ke depan ada TK, ada SD, ada SMP. Anak-anak yang sudah hafiz nanti lanjut ke SMA. Setelah itu membuat sekolah tinggi khusus untuk Al-Quran. Programnya sudah kami buat, sudah ingin diajukan. Tapi terkendala izin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah mudahkan di masa akan datang. Itu yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairul jazak. Wafaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. Terima kasih buat Kiai semua, bil khusus Kiai Sayyidil Walid Hasan Abdullah Sahal beserta Ibu Nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, penandatanganan prasasti. Yang kami hormati Al-Ustadz Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC DSA PhD. Dengan segala hormat kami haturkan. Setelah Kiai 1 Juni kita terima, lalu kemudian anak-anak belajar di perumahan yang disulap menjadi kelas. Lalu kemudian pada bulan September, 3 bulan setelah itu, kita letakkan batu pertama dan ini 4 lantai semuanya 20 kelas. Sekarang sekitar 75% atau 80%. Jadi saya buat prasasti, saya buat nama Kiai, minta barokah, mudah-mudahan Kiai berkenan untuk membubuhkan tanda tangan. Namanya saya buat nama kakek ibu saya. Saya tahu Kiai tidak suka nama gedung itu nama orang, tapi ini sudah terlanjur. Kakek ibu saya namanya Syekh Abdurrahman. Beliau dulu belajar di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Pulang tahun 1900 lalu membuka kampung halaman, itulah tempat kelahiran saya. Dulu ibu saya selalu, kau mesti sekolah ke Arab seperti kakekku Syekh Abdurrahman. Untuk mengambil barokah, saya buat nama gedung ini Gedung Syekh Abdurrahman. Peresmiannya, tanda tangannya Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Mudah-mudahan kami mendapat barokah setiap melihat nama Kiai. Kami bisa berdoa kepada Allah dan Allah memberikan ridhonya buat kami semua. Barakallahu fikum. Acara kelima, pesan dan nasihat oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor. Dengan segala hormat kami haturkan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah tahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi yadihi wastanna sunnatihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Seumur antum-antum ini, seumur anak-anak ini, tidak pernah terpikir saya yang akan datang akan bisa naik kapal terbang. Jadi tahun 51 sampai 60-an itu tidak pernah mengkhayal saya nanti akan bisa naik kapal terbang umur-umuran saya waktu itu. Karena kapal terbang tampaknya miliknya kaum yang lain, orang yang terpilih dan bagainya. Termasuk tidak pernah terpikir suatu ketika saya akan sampai Aceh, sampai ke Riau, sampai tidak. Padahal waktu itu dalam ilmu bumi saya tahu Aceh, Takengeon, iya itu balik waktu SD itu nama-nama itu saya hafal itu, ya Allah, Sawah Lonto, banyak itu, ya emang, oh iya Sawah Lonto, ada waktu itu sampai Riau, Rio de Janeiro, sampai Padang, Gunung Kerinci, itu di ilmu bumi itu ada, tapi tidak pernah berpikir saya akan sampai sana. Apalagi nanti akan menemukan ada santri-santri, santriah-santriah yang akan mendengarkan saya pidato begini. Tapi itulah Allah. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah mentakdirkan bahwasanya di sini di Rimbo Panjang Kampar ini ada pondok seperti ini. Memang Allah sudah menulis demikian rupa. Saya punya ustadz ya, aslinya dari Kanfar, Muhammad Ahmad Kanfar, ternyata orang dari Kampar di Mekah, Kanfar itu. Jadi antum supaya mengerti, apa yang terjadi ini adalah tanda bahwasanya Allah menjanjikan inna nahnu nazzalna dzikra, teruskan, wa inna lahu. Jadi Allah tidak bohong, segala cara pasti, tidak ada yang menghalangi. Kalau Allah sudah idza arada syai'an ayyakula lahu, maka ya saya juga tidak pernah mengerti, tidak pernah berpikir waktu saya lari pagi untuk cari anget-anget dapat SMS. Ini siapa ini pakai bahasa Arab? Tolong carikan istri. Loh, siapa ini? Saya pikir ya saya enggak punya nominasi ini, inventaris saya ambil dari mana ya. Tapi kalau Allah sudah menulis, jadilah waktu itu. Kebetulan saya sama Bu Hasan itu, coba mas ini ya, coba apa bisa, apa mau bisa, mau akhirnya kun fayakun, terjadilah apa yang terjadi, muncullah anak baru namanya Ibadillah, Sami Ibadillah, Mustafa Ibadillah, siapa? Sami Ahmad Misbahi. Oh, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Subhanallah. Ini karena tulisan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tetap akan menegakkan cahayanya. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan bisa menghadang qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah anak-anak ini saya dengarkan tadi, alhamdulillah tilawahnya, fasohah muqaddasah ini. Alhamdulillah. Betul, dari a'udzubillah sampai basmalah sampai ini Wah, ini bacanya baca Al-Muqaddasah. Alhamdulillah. Sudah betul. Sudah betul fasahahnya. Insyaallah barokah terus. Nasib demi nanya kalau saya ngomong panjang enggak habis-habis. Kapan-kapan kalau anak kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Ya. Hah? Jadi ini waktunya terbagi. Antum bersyukurlah mempunyai kiai. Di sini namanya kiai atau apa ya? Hampir kiai. Bukan, kalau pimpinannya apa namanya? Ustadz. Kalau jangan-jangan nanya ustadz lah, ya kiai lah. Kiai tapi Sumatera. Jadi antum bersyukur banyak sekali. Allah kalau sudah berbuat itu, ya Allah, tidak ada yang menghalang, tidak ada yang menghadang. Betul. Ini ada Ustadz Akrim Maryat. Ya Allah, Manchester. Kemudian tidak pernah melihat MU. Karena dia bukan pemain sepak bola. Jadi saya tidak percaya Pak Akrim kalau melihat sepak bola Manchester United. Manchester City saya kira juga enggak itu. Itu loh yang pakai jas itu namanya Al-Ustadz Akrim Maryat. Di Manchester sana. Allah membuat sedemikian. Pak, kita bersama Ustadz Akrim menghidupkan, meneruskan cita-cita Gontor. Dan sekarang ini, alhamdulillah pondok-pondok pesantren pada muncul, tumbuh. Yang kecil membesar, yang belum berdiri jadi berdiri. Subhanallah. Kebetulan saya kesini tanggal 24 Mei 2021. Ulang tahun saya di sini ada tumpengnya waktu itu. Antum belum tahu itu. Indah sekali waktu itu. Maka tidak usah berpanjang-panjang. Saya hanya mengatakan supaya tahu yakinlah bahwasanya antum akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallah wa yaqballahu illa ayyutimmah nurahu ila akhiril ayah. Maka saya hanya mengingatkan saja kepada semua pihak, dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang dari baik menjadi jelek, jelek menjadi baik, maju menjadi mundur, mundur menjadi maju, kecuali kalau manusianya itu tidak mau berusaha memajukan dan menghindari daripada kemunduran. Jadi inilah tanggung jawab antum semua. Fahim tum? Masya Allah bisa jawab fahim, nah ya. Saya cukupkan ini saja. Saya tetap berdoa mudah-mudahan suatu ketika nanti masih kita bicara-bicara lagi sama ini lebih agak lapang sedikit begitu. Saya tahu ustadzmu baru datang dari Lombok. Mesti Lomboknya itu enggak pedes. Lomboknya enggak pedes ini. Alhamdulillah. Maka untuk sama-sama membesarkan barokah liqa, membesarkan barokah pertemuan ini, kita minta yang memimpin doa Bapak Kiai Haji Akrim Maryat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa untuk keselamatan kita, untuk kemajuan kita, untuk eksist kita, untuk kesejahteraan kita semua di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على المنافقين اللهم ارجع الكفرة المبتدئة المشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شدد سمعهم ومزق جمعهم وزلزل أجرامهم والقي في قلوب الرب إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara terakhir penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, marilah dengan bersama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadirin yang berbahagia, berdirinya kami di sini selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam memandu acara kita pada malam hari ini. Kesalahan datangnya dari kami, kesempurnaan datangnya dari Allah. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba teruskan ayat ini. Ah, baik. Coba hafal. Coba teruskan. Yang tengah 9 juz. Coba ayat yang terusan dari Talut dengan Jalut. Inna ayata mulkihi ayatia Tabut fihi sakinah. Coba. Ya, coba. Yang nanti di sana ada kam min fi'atin qalilatin. Ya, coba. Ya. Ya, ini. Ayatnya diteruskan. Saya apalnya tuh. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idnillah wallahu ma'asabirin. Teruskan. Enggak apa-apa, dibantu enggak apa-apa. Memang diuji ini ada anu juga. Ya, yang bisa. Baik, dari awalnya coba. Saya biasanya di awal shofah. Kalau menguji biasanya ada Quran. Balama fasala talu itu. Iya, coba. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala talu tu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Baik, yang satunya lagi. Coba yang ada annan nafsa anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Itu apa itu sofahnya? Apa? Belum. Belum. Ya. Ah, ya. Kalau ini gini aja. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Terus. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Fihi ayatun maqamu bayyinat. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim. Waman dakhalahu. Waman dakhalahu fihi ayatum. Ya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Waman dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik, yang ini coba. Yang kamu innal insana khuliqa halu'an katanya 28 warna. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Illa al-musannin alladhina hum fi khawdin yal'abun. Ha? Alladhina fi salatihim. Alladhina hum fi salatihim daimun. Walladhina hum walladhina fi amwanihim haqqun ma'lum. Lissaini wal mahrum. Alhamdulillah. Jadi kita optimis. Ini orang tuh diuji di muka orang sekian banyaknya, bukan di kamar sendiri. Lain. Ada getarnya, ada ininya. Tapi ini sudah bagus ini. Alhamdulillah fasohanya ini dan bagainya. Saya cukupkan ini saja. Insyaallah yang akan datang masih kita masih bisa ketemu lagi. Ala anallahu jami'an ila ma fihi ridahu wa jannatahu bi'idnillah bi'idni ila jannati an-na'im al-muqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.